Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali rangkaian kajian yang insyaallah taala akan diselenggarakan selama 2 hari di Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagon. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adalah sebuah nikmat yang begitu besar di mana kita masih bisa bertalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala akan kita ikuti kembali sesi yang kedua bersama Al-Ustaz Muhammad Rijal Elsi hafizahullah taala, di mana beliau adalah pengasuh Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor Banyumas. Dan insyaallah taala beliau akan membawakan tema wafatnya ulama musibah bagi umat. Oleh karenanya ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, kami harapkan kepada seluruh para peserta kajian yang barangkali masih ada di luar, kami harapkan untuk segera memasuki kajian. Insyaallah taala akan segera dimulai. Tanpa panjang lebar, kami langsung persilahkan kepada Al-Ustaz Rijal Elsi hafidhallahu taala masykuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya meyakini dan menyadari bahwasanya masing-masing kita dan semua yang memiliki jiwa akan meninggalkan kehidupan dunia ini tanpa kecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu akan merasakan al-maut. Siapapun dia. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jiwa ini akan terasa sedih dan merasa berat ketika orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang memiliki jasa, orang-orang yang memiliki hubungan khusus. Kalau hubungan itu sifatnya adalah kekerabatan, itu sudah kita pahami. Seorang anak merasa sedih ketika ayahnya meninggal. Seorang ayah merasa bersedih ketika anaknya mati. Dan semakin besar nilai orang yang meninggal itu akan semakin terasa berat musibah tersebut. Dan musibah yang paling besar menimpa umat ini dari kematian adalah wafatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya musibatun azimah. Musibah yang sangat besar. Naam. Bahkan sampai digambarkan kesedihan akan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di Syama'il dalam bab wafatur Rasul alaihi salatu wassalam, sebuah riwayat oleh Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Bishr bin Hilal As-Sawaf Al-Basri qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Sabit Sabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana al-yawmul ladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'. Ketika hari di mana Nabi alaihi salatu wasallam datang memasuki Madinah, ya, semuanya itu terang, terasa lapang. Semua menyambut kedatangan Nabi dengan penuh kebahagiaan. Nah, tetapi ketika Nabi wafat, kata Anas bin Malik, falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai. Namun ketika hari Nabi alaihi salatu wasalam wafat, semuanya terasa gelap. Naam. Sampai di akhir hadis ini, ya, disebutkan setelah para sahabat memakamkan Nabi alaihi salatu wasalam, setelah mereka meletakkan tanah untuk mengubur Nabi alaihi salatu wassalam, kata Anas bin Malik, hatta angkarna kulubana. Yani sampai kita merasa diri kita ini tidak seperti keadaan sebelumnya, saking beratnya. Nah, karena yang wafat ini adalah orang yang sangat besar, orang yang sangat berarti, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu. Nah, bahkan kesedihan itu terus dirasakan oleh para sahabat hatta ba'da wafatih, sampai setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara kisah yang menunjukkan kesedihan para sahabat ketika mengingat wafatnya Rasul, diriwayatkan dalam hadis Muslim atau yang lainnya, suatu saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama Umar bin Khattab, keduanya menziarahi Ummu Aiman. Ummu Aiman seorang yang dulu memelihara Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika keduanya menziarahi Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Menangis, tampak sedih. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, apa yang menjadikan kamu menangis, wahai Ummu Aiman? Ummu Aiman mengatakan, wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan beliau wafat, tidak ada lagi ayat yang turun, tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka keduanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, pun menangis, ikut menangis bersama dengan tangisan Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anhum. Lain lagi dengan kisahnya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk di antara sahabat yang sangat tampak kesedihannya. Semua sedih, tidak ada yang tidak sedih. Apalagi sahabat Bilal bin Rabah, budak yang pertama kali masuk Islam dan termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, hidup bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam sejak awal dakwah, dan beliau pun disiksa, diuji di atas keimanan. Tuannya Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang luar biasa, sebagaimana antum bisa baca di dalam sirah, ditaruh di tengah terik panas matahari, diletakkan batu di atas tubuhnya, dadanya, sehingga tidak bisa bernafas, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Dia hanya mengatakan ahadun ahad. Sampai kemudian Allah memberikan jalan keluar dengan dibelinya Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian u'tiqa, dimerdekakan. Bersama Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengiringi perjuangan. Di hari wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, sahabat Bilal tidak bisa azan, sudah beliau dimuliakan oleh Allah dengan menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu wafatnya Rasul, tidak kuasa dan tidak bisa untuk azan beliau. Sampai didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, khalifah, "Wahai Bilal, kita telah kehilangan Rasul alaihi salatu wassalam. Namun kita juga tidak ingin kehilangan muadzinnya Rasul. Cobalah engkau azan, wahai Bilal." Maka Bilal mengiyakan apa yang dimintakan oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mencoba azan, tidak kuasa, ikhwan. Ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa. Menangis. Tidak kuasa untuk melanjutkan azan. Sehingga penduduk Madinah pun ikut menangis. Yabkun. Mengingat indahnya kehidupan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tutup dengan kisah yang lain, ikhwan, menunjukkan bagaimana nilai dan kedudukan Rasul, manzilah Rasul di hadapan para sahabat. Apa yang menimpa para sahabat berupa kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri atau yang lainnya, selama Rasul masih hidup, terhibur para sahabat. Karena mereka kehilangan orang yang dicintai, namun orang yang lebih dicintai masih ada. Dalam perang Uhud, antum tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kaum muslimin, sehingga 70 orang sahabat lebih wafat syahidan, menjadi syuhada. Bahkan diisukan Rasul wafat. Antum baca sirah itu. Isu yang luar biasa, besar dan berat. Isu itu juga sampai ke Madinah. Maka ketika pasukan kembali ke Madinah, ada seorang wanita berada di pintu masuk gerbang kota Madinah, mendapatkan kabar, ya fulanah, wafat ayahmu dalam perang ini. Sedih dia, namun dia tidak begitu menggubris. Yang dia tanyakan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanti berita tentang Nabi. Datang lagi berita berikutnya, ya fulana, anakmu meninggal. Kata wanita ini, sedih juga, tapi tetap bertanya, mana Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana berita beliau. Datang lagi berita wafatnya saudaranya. Jadi dalam perang itu meninggal banyak orang-orang yang dia cintai. Suaminya, ayahnya, saudaranya, anaknya, al-muhim. Namun dia hanya menanti berita kekasih Allah jalla wa ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang berita Rasul masih hidup. Maka dia pun mengucapkan kullu musibatin ba'daka jalal. Kurang lebih demikian maknanya, semua musibah selama engkau masih ada, yakni tidak terluka, musibah itu terasa ringan. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kematian sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Tetapi ketika yang meninggal itu adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai, orang-orang yang apalagi Rasul alaihi salatu wasalam ansahun nas linnas. Maka wafatnya beliau adalah musibah azimah ala hadhil ummah. Sampai Anas bin Malik menggambarkan tadi betapa Madinah ketika itu terasa gelap. Sampai Umar bin Khattab berdiri dan mengancam, siapa yang mengatakan Muhammad bin Abdullah SAW wafat, akan dipukul oleh Umar bin Khattab atau akan dipenggal oleh Umar bin Khattab. Saking beratnya khabar. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wafatnya ulama rabbaniyin itu juga musibah lasyat, tidak diragukan. Karena mereka adalah orang-orang yang juga memiliki nilai dan kadar. Bahkan yang menilai bukan kita, tetapi Rasul alaihi salatu wassalam, Allahu jalla wa ala, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan betapa besarnya, betapa nilainya seorang alim. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Berarti tinggi derajatnya. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak dirham. Innama warasul ilma, namun yang diwaris para nabi, para rasul adalah ilmu. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, tidak emas dan perak. Innama warasul ilma, namun ilmu yang diwariskan. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwasanya ulama itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya sebagai pewaris para nabi. Naam. Demikian pula Allah memuji para ulama fi ayatihi, dalam ayat-ayatnya Al-Qur'an katsirah. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah para ulama orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wafatnya mereka ulama ya juga sesuatu yang berat bagi umat ini. Naam. Dan kalau kita berbicara ulama ya, maka di hadapan kita ada orang-orang setelah Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in setelah mereka, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan kalau kita melihat wafatnya mereka para sahabat, betul-betul tampak kesedihan para sahabat. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana riwayat menunjukkan kesedihan para sahabat. Wafatnya Umar bin Khattab, wafatnya Utsman bin Affan, karena mereka adalah ulama hadhil ummah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, illa anna hadzal hadis hadisun dhaif. Dha'afahu Al-Albani rahimahullah. Kita sebutkan min babil faedah untuk menyebutkan kebaifan hadis ini. Naam. Dan cukuplah hadis yang sahih sebagai penggantinya, tetapi kita sebutkan hadis ini ikhwan. Rawa al-Imam At-Tabarani rahimahullah fi al-Mu'jam al-Kabir. Wakadzalika al-Baihaqi rahimahullah fi Syu'ab al-Iman. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, "Mautul 'alim musibatun la tujbaru wa sulmatun la tusaddu wa najmun tumisa." Mautu qabilatin aisyaru min mauti alimin. Disebutkan dalam hadis ini, wahuwa hadisun ba'if ikhwan, mautul alim, kematian seorang alim adalah musibah. Musibah yang la tujbar, musibah yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diobati. Wasulmatun la tusaddu, dan sulmah luka yang tidak bisa ditutup. wa najmun tumisa, ibarat bintang yang hilang dan sirna. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin, dan sungguh kematian manusia satu kabilah lebih ringan daripada wafatnya seorang alim. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, takhrijnya di dalam silsilah Al-Ahadis Ad-Dha'ifah nomor 4838, wa huwa hadisun qala fihi dha'ifun jidda. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dha'ifun jiddan. Naam. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, meskipun hadis ini dhaif, kenyataan bahwasanya kematian ulama adalah musibah, na'am musibah. Taib, sejak dulu sampai sekarang. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alimun min ulama'il ummah, imamun min a'immati hadha ad-din. Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang alim, dan beliau banyak muridnya, dan murid-murid beliau orang-orang besar. Ibnu Katsir rahimahullah min talamidhi, wa Ibnu Al-Qayyim wa Adh-Dhahabi rahimahullah, haulai min talamidhi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ya, di antara musibah dan ujian yang menimpa beliau, beliau difitnah sampai akhirnya beliau dimasukkan ke penjara di Damaskus. Nah, bahkan dimasukkan di tempat apa namanya, nah, yang gelap atau tempat yang betul-betul sendiri dia. Namun di tengah kesendiriannya beliau tidak merasa sendiri, karena beliau yaqra'ul Quran, bahkan sampai disebutkan yakni menghatamkan Quran sampai wafatnya di penjara yang terakhir. Beliau penjara sampai 80 kali khatmah. Wa kataba kitabat, dan beliau menulis ilmu di penjara itu. Karena itulah kenikmatan beliau, walaupun sendiri namun surga beliau rasakan. Naam, khalwah dengan membaca kalamu rabbil alamin. Wa kataba al-ulum, sampai yang paling beliau berat rasakan adalah ketika kemudian diambil tinta dan kertas dari beliau. Tidak bisa lagi beliau menulis. Nah, kalau secara perhitungan, orang yang seperti ini kan orang yang terhinakan, ya atau tidak? Yang dimasukkan penjara sendiri. Tapi lihat ketika beliau wafat, madza yahsul, apa yang terjadi? Ketika beliau wafat, kemudian dikeluarkan dari penjara untuk dimakamkan, berita menyebar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan tahun wafatnya Ibnu Taimiyah. Masyarakat semuanya keluar, nas semuanya keluar. Takziah penuh jalan-jalan. Sampai orang-orang kafir pun dan musuh-musuh Ibnu Taimiyah ikut keluar. Nah, kesedihan, nah, merasa kehilangan, terasa demikian ikhwan. Dan terus ikhwan ila yaumina hadza, sampai hari ini. Wafatnya Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah adalah kesedihan yang luar biasa. Syekh Al-Albani rahimahullah kadzalika fi sanatihi, di tahun itu wafat Syekh Al-Albani rahimahullah beriringan. Beberapa waktu kemudian, setelah satu atau dua tahun berikutnya wafat Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Kemudian wafat pula Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Dan demikian ikhwan, para ulama wafat, dan betul-betul umat ini merasa kehilangan. Di zaman kita ini pun, di hari-hari ini pun, kita kehilangan masyayikhuna wa immatuna wa ulama'una. Syekh Ubaid Al-Jabiri, tidak lama kemudian Syekhuna Muhyiddin Abdurrahman Muhyiddin juga meninggal wafat. dan masih tersisa ulama kita sepuh, dan umat akan kehilangan pasti. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahumullah, semoga Allah senantiasa menjaga mereka alal haq wa alal iman wa alal sabat. Tapi kematian itu mesti akan datang. Dan betul wafatnya alim adalah musibah ala hadhil ummah. Kembali kepada hadis ini, ikhwan, hadza haditsun dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi apa yang disebutkan di sini, na'am, betul ikhwan. Mautul alimi musibah. Kematian seorang alim musibah. La tujbar, tidak bisa digantikan. Siapa akan menggantikan seorang alim ba'da wafatih? Syekh Al-Albani rahimahullah, muhaddis hadal asr. Naam. Betapa banyak karya-karya beliau fi ilmil hadis, fi tashihil hadis. Peninggalan dan ilmu yang luar biasa. Naam. Yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Tayyib, la tujbar. La tujbar. Dan ibarat luka-luka yang tidak bisa rapat. Wa sulmatun la tusad. Wa najmun tumis. Naam. Dan seterusnya. Wa hunaka haditsun sahih. Di sana ada hadis yang sahih, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa huwa haditsun masyhur, yang menunjukkan bahwasanya wafatnya ulama sesuatu yang sangat besar menimpa umat ini, bahkan berakibat besar juga bagi umat ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taakumuhu intiza'an walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama bi'ilmihim fayabqa nasun juhal yustaftawna fayuftuna bira'yihim fayubilluna wayabillun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzi'ul ilma, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu, ba'da an a'taakumuh, sesudah ilmu itu sampai kepada kalian, intiza'an, begitu saja dicabut, hilang. Tidak. Walakin, tetapi kata Rasul alaihi salatu wassalam, yantazi'uhu minhum, Allah cabut ilmu itu dari mereka, dari manusia, ma'a qabdil ulama, bersamaan dengan diwafatkannya ulama, bi'ilmihim, dikubur beserta ilmunya. Fayabqa nasun, kemudian Nabi menyebutkan akibat ketika para ulama dicabut, diwafatkan oleh Allah. Fayabqa nasun, maka manusia pun tersisa juhal, orang-orang yang jahil. Yang orang-orang jahil ini yustaftauna, dimintai fatwa. Dimintai fatwa. Fayuftun, dia pun berani berfatwa biduni ilmin, tanpa ilmu. Fayudillun, maka orang-orang jahil ini yang dimintai fatwa, kemudian berfatwa tanpa ilmu, yudillun, mereka ini membuat manusia sesat, menyesatkan. Wayadillun, dan mereka sendiri sesat. Mereka sesat dan menyesatkan. Naam. Maka hadis ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hadis yang sahih ini, bismillah. Menunjukkan bahwasanya wafatnya para ulama adalah musibah atas umat ini dari banyak sisi, ma'asyiral muslimin. Sisi yang pertama, ikhwan, wafatnya ulama, wafatnya alim adalah musibah, karena mereka adalah orang-orang yang berharga, pewaris para nabi. Naam, dan ini secara tabiat adalah musibah. Orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita, berharga di hadapan kita, itu adalah musibah. Orang tua kita, anak kita, kerabat kita, sahib kita, sahabat kita. Apalagi yang wafat ini adalah warasatul anbiya. Maka dari sisi ini, ikhwan, itu adalah musibah. Asabat hadhil ummah. Dari sisi yang lain, tsaniyan, yang kedua adalah dicabutnya ilmu. Dikuburnya ilmu bersama dengan dikuburkannya mereka. Naam. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam wafat, artinya putus wahyu. Dan kita sudah mendengar bersama bagaimana Ummu Aiman menangis, ikhwan, karena wahyu putus. Menangis pula fabaka Abu Bakrin wa Umar bibukaiha. Maka Abu Bakar dan Umar pun menangis dengan sebab tangisan Ummu Aiman. Adalah sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, alim min ulama'is sahabah. Salah seorang alim min ulama'is sahabah, wa katabatul wahyi, dan penulis wahyu. Naam. Zaid bin Sabit dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan kedalaman ilmu waris yang dikuasai oleh beliau. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa afraduhum Zaid ibn Sabit. Dan Zaid ibn Sabit adalah orang yang paling faham terhadap ilmu faraid. Di hari wafatnya sahabat Zaid ibn Sabit, di antara yang menyolati dan memakamkan adalah sahabat Anas bin Malik. Dengan kesedihan berkata Anas bin Malik, fi yaumi dafni Zaid ibn Sabit, ketika Zaid ibn Sabit dimakamkan, apa kata Anas bin Malik? Laqad dufinal yaum ilmun kathir. Sungguh telah dikubur pada hari ini ilmu yang sangat banyak. Di wafati Zaid ibn Sabit. Maka dari sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, juga musibah dari sisi ini. Dicabutnya ilmu, dikuburnya ilmu, beserta dengan dikuburnya alim. Naam. Selesai sudah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dari sisi akibat yang menimpa manusia. Seperti tadi dikatakan, wa najmun tumisa, bintang yang sirna sehingga gelap langit itu dan tidak tampak arah. Ketika para ulama dicabut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada saat di suatu tempat atau di suatu negeri tidak ada orang alim, ya baqa nasun juhal. Yang tersisa adalah orang-orang jahil. Naam. Apa yang menimpa umat ketika orang-orang jahil ini, disebutkan dalam hadis yang lain lafadznya, fattakhadha an-nas ru'usan juhala. Naam. Fa'aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Hatta naam. Idza lam yubqi 'aliman aw lam yabqa 'alimun. Ketika tidak tersisa seorang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, orang-orang akan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemuka yang diminta fatwa. Fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat lagi menyesatkan. Yakni dengan wafatnya para alim muncul fitnah. Baik fitnah itu menimpa individu atau fitnah itu menimpa yakni ummah, manusia dalam jumlah yang banyak. Naam. Contoh misalnya ikhwan, menimpa individu, kisah pembunuh 100 jiwa. Ada misal ikhwan, menimpa individu. Ketika dia bertanya kepada orang jahil, ya, kemudian diberi fatwa yang batil, yang tidak sesuai dengan al-haq, maka menjadikan orang ini sesat. Bisa juga fatwa itu merusak dan menimbulkan fitnah pada umat manusia, seperti doa ila abwaabi jahannam, ikhwan, yang menyerukan dakwah takfir. Naam, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan, naam, sebagaimana muncul fitnah Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang tidak berilmu berfatwa, mereka meninggalkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, maka akibatnya menimpa umat musibah yang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini beberapa hal yang kita bisa menyadari bahwasanya wafatnya alim adalah musibah dari banyak sisi. Dan apa yang kita sampaikan di sini, ikhwan, ya, semoga memberikan faedah untuk kita semuanya. Di antara faedah yang kita harapkan, ikhwan, yang pertama adalah banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas wujudul alim, beradaan orang yang memiliki ilmu. Naam. Dan menilainya sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga dengan itu akan memberikan faedah berikutnya yang kedua, al-istifadah minhum min ulumihim. Memberikan faedah berupa al-istifadah min ulumihim, mengambil faedah dari ilmu mereka. Naam. Tidakkah antum ingat bagaimana semangat sahabat Jabir bin Abdullah wa huwa alim untuk mendapatkan sebuah hadis dari seorang sahabat yang lain, Abdullah ibn Unais, wa huwa alim kadzalik min ulama'il ummah. Tapi yang kita perhatikan di sini, ikhwan, contoh bagaimana seorang alim menghargai seorang alim. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang yang biasa ini, semestinya memiliki penghargaan kepada seorang alim. Sahabat Jabir bin Abdullah mendengar ada hadis yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Unais. Fashtara ibilan, maka beliau pun membeli unta, unta yang demikian kuat untuk melakukan perjalanan menuju Syam dari Madinah. 2 bulan perjalanan, zahaban wa iyaban. 2 bulan berturut-turut untuk mendapatkan satu hadis. Ketika sampai di kota Syam atau di Syam, apa kata Jabir bin Abdullah? Jabir mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, saya mendengar engkau memiliki hadis, saya segera kesini karena khawatir saya mati, saya belum mendengar hadis engkau. Atau engkau dulu mati, saya tidak mendapatkan hadis itu. Ketika ada penghargaan terhadap alim kepada ilmu, istafada min ulumihim, akan mengambil ilmu dari orang-orang yang berilmu itu. Kemudian juga, ikhwan rahiman rahimakumullah, ya, di antara faedahnya juga adalah di samping kita mengambil manfaat dari ulumnya mereka adalah mencintai mereka, ikhwan, ya, dengan cinta yang sesungguhnya, cinta yang tulus. Nah, karena Allah memuliakan mereka, kita juga memuliakan mereka. Terlebih para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Dan kita berharap kita dikumpulkan bersama dengan mereka, ya, seperti dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al mar'u ma'a man ahabb. Seorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Hadza wallahu a'lam, ini barangkali, ikhwan, beberapa kalimat. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Rizal Alsi hafizahullahu taala atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang semakin bertambah rasa cintanya kepada para ahlul ilm. Demikian pula kita berharap agar mereka lah orang-orang yang bisa kita idolakan dalam meniti jalan yang suci ini. Ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Walhamdulillah pada hari ini telah kita ikuti sesi yang pertama, demikian pula sesi yang kedua, dan insyaallah ta'ala pada keesokan harinya akan kita ikuti kembali sesi yang ketiga bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Ega hafizahullahu ta'ala, tepatnya pada hari Ahad 10 Junadil Awal 1444 Hijriah. Insyaallah ta'ala akan kita ikuti kembali bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Ega hafizahullahu ta'ala, di mana beliau akan membawakan tema dari para pemuda lahir para ulama. Insyaallah akan diselenggarakan pada salat subuh, selepas salat subuh sampai selesai. Kemudian ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullahu jami'an, demikian pula akan kita ikuti kembali pemateri bersama Al-Ustaz Muhammad Afifuddin As-Sidawi hafizahullahu ta'ala, di mana beliau akan bawakan tema mendulang faedah dengan syukur dan sabar, tempatnya pada pukul 9.30 sampai jam 2.00. Demikian yang bisa kami umumkan. Atas partisipasinya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kami tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.